Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kita sampai pada atsar yang beliau bawakan. Dari Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala. Umar berkata, Inna Aba Bakar qama fina am awal. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah berdiri menyampaikan khutbahnya di tahun pertama. Setelah beliau naik khilafah, salah satu yang disampaikan oleh Abu Bakar, qala innahu lam yuqsam bainan nas syai'un afdhalu minal mu'afah ba'dal yaqin. Dari sekian kenikmatan atau kebaikan yang Allah bagi-bagikan kepada hambanya, tidak ada yang lebih afdal dari mu'afah, orang mendapat afiyah, keselamatan dengan segala maknanya. Afiyah fil jasad, afiyah fid din, afiyah fid dunya, afiyah fi hayatih, afiyah fi akhiratih, mu'afah, diberi afiyah. Sehingga orang itu terselamatkan dari segala kejelekan yang dia takuti atau tidak dia inginkan, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya. Afiyah, orang tidak terfitnah dalam akidah dan imannya. Mu'afah, terjaga manhajnya, terjaga agamanya di saat banyak orang yang terfitnah, maftun dalam agamanya, terfitnah oleh dunia, terfitnah oleh godaan, syaitan, syubhat, syahwat, semua ini dengan seluruh segala maknanya. Makanya Abu Bakar katakan, tidak ada pemberian yang Allah bagikan kepada hambanya setelah al-yakin, karena yakin segala-galanya, iman, keyakinan. Tapi setelah itu orang diberi afiyah, mu'afah. Pernyataan Abu Bakar ini terambil dan mungkin beliau dapati dari Rasul SAW saat paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'alullaha jalla wa'azz. Ajarkan padaku sesuatu doa yang aku akan meminta kepada Allah selalu dengannya, dengan doa itu. Minta diajari oleh Rasulullah SAW. Qala, maka Rasulullah ajarkan kepada Abbas, salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, mu'afa, seperti Abu Bakar katakan. Famakastu ayyaman, kata Abbas, maka aku tunggu beberapa hari, sekian hari. Tsumma ji'tu, kembali aku temui Rasulullah. Fakultu, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah. Ajarkan padaku doa yang aku berdoa kepada Allah dengannya. Ini Abbas tampak radhiyallahu an menginginkan sesuatu yang lebih spesifik atau lebih spesial. Naam afiyah, beliau memandang baik, penting. Tapi yang begitu sangat berharga, bermakna, sangat penting, makanya beliau tanya lagi, minta lagi ke Rasulullah, ajarkan padaku doa yang aku akan memohon kepada Allah selalu dengannya. Ini kali yang kedua. Faqala li, kata Abbas, maka kembali Rasulullah sampaikan kepadaku, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai kamu paman Rasulullah. Disebutkan ini karena tentunya beliau Rasul jelas nasih amin. Lebih dari itu, beliau ponakan, tentu akan menginginkan yang terbaik bagi pamannya. Ya amma Rasulillah, is'alillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhirat. Hadis diriwayatkan Bukhari di Adabul Mufrad, juga Tirmidzi di dalam Jami'nya, dan beliau katakan hadis sahih. Dan hadis disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di lafaz lain disebutkan makastu thalathan. Jadi beliau tunggu itu selama 3 hari. Mungkin sambil berpikir Abbas, ya Rasulullah sudah ajarkan, minta afiyah. 3 hari beliau berpikir, bikin sesuatu yang lebih, yang paling penting, lebih dari itu. Apa? Yang dengannya beliau akan selalu dan sering berdoa, meminta kepada Allah. Makanya datang lagi, penasaran, masih belum puas. Abbas radhiyallahu an kedua kalinya datang ke Rasulullah dan menyatakan yang sama, ajarkan padaku. Dan untuk kedua kalinya pula Rasulullah tetap menyampaikan padanya, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah di duniamu dan akhiratmu. Karena tadi penting bagi kehidupan setiap muslim. Makanya juga dalam wirid azkar sabah mazha yang Rasul ajarkan, salah satu yang penting dan seyogyanya kita baca dari zikir pagi petang, setelah subuh, setelah asar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu afu, ampunan, wal afiyah, afiyah di duniaku dan akhiratku. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afu, ampunan, wal-afiyah, tadi, fi dini, pada agamaku, terselamatkan. Karena banyak fitnah di sana, banyak syubhat, banyak penyimpangan, banyak godaan, rusak agama seseorang. Fi dini wa dunyaya, dunyaku juga perlu, sangat perlu diselamatkan oleh Allah. Berapa banyak orang rusak dunianya, yang ini dirampok, yang itu dicuri, yang ini dikemplang, bawa lari orang uangnya, ditipu, semua ini karena enggak ada afiyah. Syuftum, pentingnya afiyah fi dunia, bahkan fi wa dunyaya, di duniaku. Segala urusan duniamu, berapa banyak orang dirugikan, ditipu orang, di ini, di itu, yang terbakar tokonya, yang ini, banyak macamnya. Perlu seorang hamba membutuhkan afiyah dalam dunianya, agar tidak ada yang hasad kepadanya, dan segala macam makna afiyah. Fi dini wa dunyaya wa ahli, dan keluargaku, agar aman, terselamatkan anakmu, istrimu. Berapa banyak orang yang rusak atau dirusak pada anak dan istrinya, tidak terselamatkan, tidak mendapat afiyah pada mereka. Wa mali, juga pada harta bendaku terselamatkan. Doa dibaca di pagi hari, di petang hari. Kamu baca pagi sehingga kamu sampai petang terselamatkan, mendapat afiyah dalam segala yang kau minta tadi. Kamu baca sore hari, kamu mendapat afiyah dalam segala yang kamu minta sampai esok harinya. Terus kita butuh. Syahid itu yang Abu Bakar sampaikan pertama. Lam yuksam bainan nas syai'un afdalu minal mu'afah ba'dal yaqin. Ala wa inna sidqa wal birra fil jannah. Ketahui, kata Abu Bakar, kejujuran, albir, kebaikan di surga. Yani ujungnya surga, mengantarkanmu ke jannah. Kejujuran dan kebaikan. Dan sebagaimana hadis, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu yang mengantarmu kepada albir, kebaikan, dengan segala macam bentuknya, karena bir itu luas, dari amalan yang zahir maupun batin, semua bir. Makanya Allah katakan, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa aqamas shalah wa ataz zakah. Bir, iman, sholat, zakat, ini semua Allah sebut bir. Dan memang dari lafadznya ba'ra itu selalu menunjukkan yang luas, yang banyak dalam bahasa Arab. Makanya daratan, karena luasnya seperti ini kamu tahu, disebut dalam bahasa Arab al-bar. Al-bar, karena luas, besar. Begitu pula lautan gurun pasir, rub'ul kholi sana, bahkan kamu sejauh matamu memandang pasir, gak kelihatan apa-apa sudah. Kayak di tengah lautan air, cuman ini pasir. Lautan pasir itu disebut barori, karena luasnya. Al-muhim al-bir, kata yang mencakup semua kebaikan, mewakili seluruh bentuk kebaikan dari yang tampak maupun yang batin. Makanya pula ketika Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birr wa taqwa, mencakup semua bentuk kebaikan yang luas, yang banyak. Butuh ta'awun di situ mukminin. As-sidq itu akan mengantarkan kamu, membawa kamu kepada segala macam kebaikan yang banyak itu. Bermula dari kejujuran, kamu jaga kejujuran, kamu berkata jujur, akan tergiring kamu kepada sekian banyak kebaikan. Dan kebaikan mengantarkanmu ke jannah. Wa ala wa innal kadhiba wal fujura finnar. Dan ketahui pula, kata Abu Bakar, kedustaan dan kefajiran, waliyadzubillah, di neraka. Ini menjerumuskan orang ke neraka. Kedustaan itu mengantarkan kepada kefajiran. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang akan mudah berbuat fajir, na'udzubillah, kalau sudah berani berdusta. Modal utamanya bermula dari kedustaan. Sudah berani berdusta, maka hayyin 'alaihi al-fujur. Gampang bagi dia untuk melakukan segala macam bentuk kefajiran-kefajiran yang lain dari kedustaannya. Bermula dari kedustaan. Orang mau zalim, orang mau qadzaf, menuduh kehormatan saudaranya tanpa bukti, enteng di lisannya, enggak ada beratnya, enggak ada malunya, karena bermula dari kadzib. Kalau sudah yakdzib, akan terseret kepada fujur. Orang yang tahu dosanya kadzib, tercelanya dusta, enggak berani, maka terjaga dari kefajiran untuk jangankan sampai qadzaf, mendzalimi dalam bentuk yang lebih ringan aja dia enggak berani. Apalagi untuk mengqadzaf yang Rasul sebutkan itu termasuk dari sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang menghancurkan pelakunya. Dia berpikir 1000 kali, ini kehormatan orang. Sebelum urusannya dia dituntut, sebelum perkaranya diadukan misalnya ke pengadilan, dia sudah takut dari ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya. Rasul sebutkan itu sab'ul mubiqat, 7 dosa penghancur pelakunya. Allah berikan hukuman bagi yang menuduh saudaranya tanpa bukti kehormatan, 3 hukum berlapis, cambuk 80 kali. Wala taqbalu lahu syahadatan abadan, jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun, dihukumi sebagai orang fasik oleh Allah jalla fi'ula. Makanya seperti Syekh Rabi hafizahullah sebutkan, orang yang punya agama, punya iman, cukup bagi dia ayat, dia enggak butuh pengadilan. Dia enggak takut karena vonis hakim, karena nunggu ketetapan mengenai, enggak perlu bagi orang yang beriman. Sudah cukup ayat baginya. Wa an Ikrimah ibni Ammar qala haddatsani Thailasah ibnu Ali al-Bahdali qala kuntu ma'a ibni Umar. Aku pernah, kata Thailasah, bersama Abdullah bin Umar, yauman fi usulil araki yauma Arafah, Di suatu hari, di bawah pohon di Arafah, wa baina yadaihi rajulun min ahli al-Iraq. Bersama Ibnu Umar saat itu ada orang dari Irak. Faqala lahu rajul, maka enggak tahu ada apa, mungkin perselisihan di antara keduanya. Ada satu lagi datang mengatakan, ya benal munafik, dicela sebagai orang munafik oleh temannya ini. Ibnu Umar mendengar dan melihat itu langsung meluruskan dan menasehati. Kata Ibnu Umar, al-munafik waihak, bagaimana kamu katakan munafik? Alladhi idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada lam yanjuz atau lam yunjiz, injazul wa'd, wa idza tumina lam yuadd atau lam yuaddi. Munafik itu, kata Ibnu Umar, orang yang kalau bicara suka dusta. Kalau berjanji tidak dia tepati, dan jika diberi amanat tidak dia tunaikan, dia berkhianat. Itu ciri-ciri munafik yang Rasulullah sebutkan nifaq amali. Artinya kamu emosi, kamu enggak senang sama seseorang karena satu gesekan atau apalah, enggak berarti kemudian kamu berbicara semaumu, kamu celain munafik ini orang. Ya benar munafik. Sementara orang ini enggak ada padanya tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan. Bukan tipe orang yang dusta kalau bicara, bukan orang yang suka mengingkari janjinya, bukan pula tipe orang yang khianat terhadap amanatnya. Orang kadang sering karena emosi saja, karena marah, karena mangkel, menyatakan kepada lawannya yang berselisih dengannya, dasar munafik itu memang. Ayasluh, gak dibenarkan yang seperti ini. Karena lisan dilepas kontrolnya, tidak diatur, sementara tidak ada yang membenarkan argumen baginya, gak ada untuk mengatakan itu munafik. Qala Abu Hatim, kata Ibnu Hibban, kullu syai' yusta'ar liyatajammala bihi sahlun wujuduhu khalal lisan. Segala sesuatu yang dipinjam, dipakai untuk berhias, mudah untuk didapati, mudah untuk kamu temui, untuk hiasan, walaupun bukan milikmu, kamu pinjem pakaian temenmu misalnya, oh, bagus, merek mahal ini, kamu pakai seakan-akan itu milikmu, dan kamu misalnya saja orang pakai itu dengan gaya dan petantang-petenteng, baju mahal, baru merek yang terkenal. Dia bisa saja dan gampang mendapati itu, walaupun bukan miliknya. Enggak ada, hakikatnya bukan hak dia. Segalanya, orang mungkin pakai jam tangan yang mahal, mungkin ratusan juta, bisa saja dia pakai. Orang lihatnya, oh, punya jam tangan mahal, padahal pinjaman. Mobil atau apa saja, gampang seperti kata Ibnu Hibban. Kecuali lisan. fa innahu la yumbi'u illa uwida. Karena lisan tidak akan bisa mengabarkan kecuali apa yang telah dibiasakan oleh orangnya. Kalau tadi kan bisa, walaupun bukan miliknya, walaupun bukan haknya, dia pinjam untuk menghiasi dirinya seakan bagus, indah, pemilik, padahal bukan. Lisan gak bisa, kata Ibnu Hibban. Artinya kamu mau tampil sok sebagai seorang yang jujur, sementara kebiasaanmu sebelum-sebelum itu, harian-harianmu, dalam muamalahmu, dalam bicaramu, dalam interaksimu dengan orang lain, dengan saudaramu, temanmu, ma'ruf kamu pendusta, sering dusta. Maka gak bisa kamu paksakan lisanmu itu untuk jujur, dia akan keluar otomatis seperti kebiasaannya. Gak bisa kamu menghiasi dirimu dengan kejujuran palsu. Gak seperti yang lainnya tadi. Kamu hiasi dirimu dengan kejujuran palsu. Padahal gak ada kejujuran itu pada dirimu. Itu gak bisa, kata Ibnu Hibban. Akan secara refleks dan otomatis keluar kedustaan itu. Tergantung apa yang menjadi kebiasaannya. Ketahuan asli dan kedok dirinya. Hanya lisan. Tidak bisa direkayasa seperti yang lain-lainnya. Artinya hati-hati. Ini salah satu dampaknya. Kalau kamu biasa jujur, ya akan keluar dari lisanmu kejujuran. Bahkan di saat genting, di saat sempit, di saat sulit, di saat orang terpepet, orang akan tetap menjaga kejujuran. Tapi kalau sudah terbiasa dusta, walaupun di saat lengang dan tidak ada resiko, walaupun di saat longgar dan gak ada konsekuensi ini itu, dia akan berdusta, sudah jadi kebiasaan. Makanya mengingat kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, betapa besar arti kejujuran beliau jaga saat sempit, padahal saat kondisinya munafikin pada menyampaikan udzur-udzur palsu kepada Rasulullah SAW agar tidak dimarahi Rasul, agar tidak diboikot, dibenci oleh Rasul, maka mereka buat-buat alasan yang didustakan ketika enggak ikut perang Tabuk. Tapi Ka'ab bin Malik, lah. Ada beberapa poin penting dalam hadis Ka'ab. Yang pertama, beliau terus terang mengatakan kepada Rasul, tidak ikut perang Tabuk bukan karena lemah, bukan karena enggak mampu, fakir, miskin misalnya, juga enggak. Bahkan dalam keadaan kecukupan dan berlebih bahkan. Bukan pula karena takut, karena terbukti dalam beberapa peperangan-peperangan yang sebelum Tabuk ikut Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau pula menyebutkan bahwa saat itu panas yang sangat, jarak yang cukup jauh antara Madinah sampai Tabuk. Ditambah lagi Romawi ikut dan didukung oleh kabilah-kabilah Arab yang menginginkan kehancuran bagi Islam dan para sahabat. Beliau sebutkan pula bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan dan mengingatkan para sahabatnya untuk bersiap-siap segala sesuatunya untuk safar, jihad. Ketiga, Ka'ab juga sebutkan termasuk sebab yang kuat yang mengakibatkan beliau tertinggal dari perang Tabuk adalah hari itu saat Rasul berangkat, kebun beliau sedang matang-matangnya buah. Sedang banyak-banyaknya. Nah, ini dipanen dulu, diselesaikan dulu. Itu dalam benak dan pikiran beliau. Dan kejiwaan manusia, manusiawi. Seperti Ka'ab katakan, wa fa'ana ilaihi as'ar. As'ar yakni malat ilaihi nafsi. Orang bagaimana sih melihat kebunnya besar dan mateng buahnya, udah berapa banyak tinggal petik. Diselesaikan dulu inilah. Artinya dia bukan tipe orang yang benci dengan jihad, gak mau berangkat bersama Rasul, mentelantarkan Rasul dan sahabatnya. Bukan. Diselesaikan dulu, nanti ikut setelah itu. Artinya Ka'ab sudah berusaha jujur. Memang itu yang membuat beliau terlambat dan tidak ikut dalam perang Tabuk. Kejujuran. Beliau pula sebutkan ini dalam diri beliau tarik ulur gitu antara aku selesaikan ini kebun buah-buahan panen ini itu atau ikut bersama Rasulullah dan para sahabat. Beliau sebutkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, memang jujur aku katakan itu yang ada dalam diriku. Ini tarik ulur gitu. Aksan mana ya? Ikut Rasul tak tinggalkan ini kebun, biar sudah aku berangkat bersama Rasul dan para sahabat. Atau aksannya aku selesaikan dulu panennya ini itu. Terus ini tarik ulur berperang dalam dirinya. Jujur beliau memang itu adanya. Arti kejujuran. Begitu pula yang lebih menyakitkan beliau, membuat beliau sedih, beliau sebutkan pula bahwa dalam ketertinggalan beliau dalam perang Tabuk, yang sangat beliau sesalkan bahwa tidak ada contoh, tidak ada toladan dalam ketertinggalan dari perang tersebut kecuali salah satu dari dua orang. Satu, orang yang memang punya udzur. Allah kasih udzur. Orang-orang tua, orang-orang sakit yang punya udzur untuk tidak jihad, muslimin tapi punya udzur-udzur tadi. Atau yang kedua, orang yang ma'ruf nifaknya. Ma'ruf munafiknya. Nah, beliau termasuk dari mana? Udzur jelas enggak. Itu yang membuat beliau sangat sedih. Ya Allah, yang yang seperti aku, artinya yang meninggalkan perang ini hanya salah satu dari dua orang. Itu yang sangat memukul beliau. Dan beliau jujur, beliau katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sangat sedih ya Rasulullah, sangat gundah gulana, sangat wah sudah. Karena ternyata aku dapati yang enggak ikut perang cuma salah satu dari dua orang ini. Imma ashabul a'dzar, orang yang punya udzur, Allah kasih keringanan, atau ya memang munafik yang ma'ruf kemunafikannya. Sementara beliau sangat takut. Jujur. Beliau sampaikan apa adanya. Enggak neko-neko. Enggak seperti munafikin. Begitu Rasul pulang kembali ke Madinah, udah masing-masing bikin alasan, ya Rasulullah, wallahi sebetulnya kemarin ana sudah siap, ana kemarin ingin juga ikut, tapi subhanallah ibuku begini, orang tuaku anunya ini, bikin alasan-alasan yang dibuat-buat dusta dalam situasi sempit seperti itu. Ya mereka dengan kedustaannya sebatas yang zahir, yang ditampakkan, ya Rasul kasih udzur, ya sudah enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, selamat secara zahir. Dan saat itu kata Ka'ab, diriku yakni suara hati sangat besar membisikkan kuat suara untuk dustalah, dustalah, supaya enggak dimarahi Rasul, supaya enggak diboikot. Toh itu munafikin, fulan, fulan, fulan, fulan. Dimaafkan oleh Rasul dengan dusta padahal. Kalau kamu jujur, pahit nanti masalahnya. Nanti begini, nanti begitu. Tapi tetap beliau jaga kejujurannya. Dia sampaikan apa adanya kepada Rasul tadi. Lima alasan atau lima perkara yang apa adanya memang jujur beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Termasuk bukti kuat kejujuran Ka'ab saat beliau diboikot oleh Rasul dan para sahabatnya 40 hari 40 malam. Di tengah-tengah itu entah di hari yang keberapa, tercium kasus tersebut oleh Raja Ghatafan musyrikin. Tahu Ka'ab sedang ditinggalkan, diboikot Rasul dan sahabatnya, enggak diajak bicara, salam enggak bisa jawab. Bahkan berusaha Ka'ab itu kalau selesai sholat, ikut sholat tentu tetap. Dia berusaha mencuri pandang Rasul SAW. Setor muka istilahnya. Supaya Rasul melihat wajahnya papasan, berharap dengan itu Rasul senyum kepadanya atau apa, tapi Rasul melengos, buang wajah dari Ka'ab. Terus berusaha tiap sholat begitu, tapi Rasul buang wajah. Asyahid dalam situasi seperti itu, surat dari Raja Ghatafan diterima oleh Ka'ab. Singkat surat itu isinya bahwa telah aku dengar engkau dan yang bersamamu ada dua sahabat lain diboikot oleh ini Rasul dan para sahabat, nggak ditegur sapa, nggak diajak bicara ini, maka ahlan wa sahlan ta'al ke kami. Aku tawarkan padamu segala yang kamu minta. Kau minta separuh dari kerajaanku dan Ghatafan termasuk besar kerajaannya. Akan aku berikan padamu separuh kerajaan. Kau minta harta, berapapun kau minta akan aku berikan. Wanita ini itu terserah apa yang kamu minta. Kalau orang gak ada kejujurannya dalam iman, dalam istiqomah, tergoda dengan rayuan seperti ini, Di satu sisi sahabat-sahabatnya memboikot, mangkel kan secara pribadi. Secara pribadi sakit hati kalau nuruti syaitan. Di sisi lain ini menawarkan dunia dan kenikmatan-kenikmatan fana, kedudukan, harta, wanita. Tergoda, siapa yang gak tergoda? Kalau pakai kaidah mesisan, sudah. Kalian memperlakukan aku begini, mesisan aku. Tapi kaab enggak. Beliau katakan ini fitnah lebih berat dari yang pertama. Ini cobaan, ini surat dari Ghatafan lebih berat. Langsung beliau robek atau beliau bakar disebutkan. Beliau buang. Jujur. Asyahid mungkin terasa pahit di awal, terasa berat di awal, tapi pada akhirnya Allah yang turunkan baroahnya adalah niat dan hati Ka'ab. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqa Allah, turun ayat. Besar manfaatnya, besar dampak dari kejujuran. Seperti yang Ibnu Umar katakan, dan itu hadis Rasulullah, bahwa tanda-tanda itu ada pada munafik. Bicara dia dusta, berjanji dia ingkari, dan jika diamanati dia tidak menunaikan amanat itu dengan baik, dia khianat. Qala wa sami'tu Ahmad ibn Muhammad ibn al-Azhar yaqul sami'tu Muhammad ibn Khalaf ibn Abi al-Azhar qala al-Fudail ibn Iyad, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ma min mudghatin ahabbu ilallah min lisanin saduq, wa ma min mudghatin abghadu ilallah min lisanin kadhub. Kata Fudail bin Iyad, tidak ada kunyahan, mudghah ini artinya gerakan mulut ini, tidak ada yang lebih Allah cintai dari lisan yang sodu, yang jujur. Ketika orang jujur, itu yang paling Allah cintai darinya. Dan yang paling Allah benci juga dari gerakan mulutnya ini, lisan yang kadzub. Terlewat tadi. Nah, kembali kepada perkataan Ibnu Hibban, wasiduku yunji wal kadzibu yurdi. Maka kejujuran itu menyelamatkan. Seperti kisah Ka'ab tadi, terselamatkan akhirnya dengan kejujurannya. Turun bahkan ayat seperti tadi, karena kejujuran. Kejujuran menyelamatkanmu, cepat atau lambat. Wal kadzib yurdi, dan kedustaan itu akan merusakmu, akan menghancurkanmu, cepat atau lambat. Mungkin sekarang kamu bisa selamat, dalam tanda kutip, karena kedustaan. Tapi yakini dan pastikan, entah cepat atau lambat akan terbongkar dan kamu akan hancur, rusak. Orang gak akan percaya denganmu, orang gak akan menerima lagi dirimu. Waman ghalaba lisanahu amarahu qaumuhu atau amarahu qaumuhu. Orang yang ghalaba lisanahu, bisa menguasai lisannya untuk jujur, tidak dusta, amarahu qaumuhu, akan dijadikan pemimpin oleh kaumnya. Karena mereka percaya pada orang ini. Ada apa-apa dia yang jadikan rujukan ke fulan. Biar fulan yang menyelesaikan. Biar fulan yang ngatur. Biar fulan yang mimpin. Biar fulan yang semua akan kepada dia. Minta dibantu, minta diselesaikan, minta dipimpin, minta di... Karena orang tahu kejujurannya. Dan orang manusia ini butuh dengan kejujuran. Ammarahu qaumu, kaumnya akan membuat, menjadikan dia pemimpin. Ada setidaknya ada dua dari qaulul hakim, ucapan-ucapan bijak a'immah dan ulama terkait kepemimpinan. Ini satu, karena kejujuran, kaumnya akan menjadikannya pemimpin mereka. Karena mereka butuh pemimpin yang jujur saat dia dituntut berkata jujur, ya dia akan katakan jujur. Menyelesaikan masalah atau perselisihan, dia akan jujur. Fulan, kamu salah. Fulan, kamu benar. Fulan yang ini keliru. Fulan yang ini jujur dia. Membela pihak yang memang benar. Pihak yang memang salah, ya disalahkan. Jujur. Tidak ada tendensi. Yang lain, qaulul hakim mengatakan, lan yanalal ula man kana fi tab'ihi ghadabu. Enggak akan mencapai kemuliaan, ketinggian, yakni martabat tinggi, derajat yang tinggi sampai memimpin, enggak akan kalau tabiatnya pemarah, emosional. Enggak akan kamu menjadi pemimpin. Dan orang enggak senang denganmu. Fulan, wah, sumbu pendek ini. Orang enggak akan percaya padamu. Orang akan mundur sebelum mendekat kepadamu. Karena tahu ini orang emosional. Lan yanalal ulama kana fi tab'ihi ghadabu. Kalau kamu biarkan itu emosi menguasai dirimu, jangan harap kamu mendapati kemuliaan. Nah, waman aktsarul kadziba lam yatruk li nafsihi syai'an yusaddaqu bihi wa la yakdzibu illa man hanat 'alaihi nafsuhu. Kata Ibnu Hibban, orang yang sering dusta, banyak dusta, pada akhirnya dia sendiri tidak meninggalkan untuk dirinya sesuatu yang bisa dipercaya. Dan itu hukuman baginya. Hukuman bagi pendusta. Yaitu termasuk hukuman terberatnya, dia tidak akan dipercaya saat dia jujur. Saat dia betul-betul jujur. Dia benar saat itu, tapi sudah hukuman Allah, syariat. Gak bisa diterima. Karena dia sering dusta. Gak akan diterima kejujurannya. Mungkin dia nangis dan, ya Allah aku benar kali ini, aku jujur. Dan memang dia jujur pada hakikatnya. Tapi hukuman Allah dalam syariat tidak diterima kejujurannya. Akibat kedustaan. Makanya para muhaddithin menyebutkan kedustaan lebih parah dari bid'ah. Dalam ilmu hadith, Kedustaan itu lebih parah dari bid'ah. Naam. Bid'ah saja masih dirinci. Bahkan muhaddithin para ulama hadis masih menerima riwayat para mubtadi dengan sekian catatan, selama tidak menyeru kepada kebid'ahnya, bukan da'i, imam kepada bid'ahnya, selama riwayatnya tidak menguatkan dohir bid'ahnya, dan diketahui soduk fi lisanihi, jujur dalam lisannya, walaupun dia pelaku bid'ah, masih bisa diterima riwayatnya. Tapi kadzab, gak bisa diterima riwayatnya. Ditolak dalam hadis. Lebih parah. Berat efek daripada kedustaan. Dan tidak akan orang itu dusta kecuali orang yang hina pada dirinya sendiri. Dirinya hina, nesta, sehingga rela dengan kedustaan untuk dirinya. Wa an Mahmud ibni Ka'ab al-Quradhi, an Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradhi, beliau ini yang termasuk selamat dari Bani Quraidah Yuhud. Saat diperangi oleh para sahabat, walhasil yang tertawan dari Yahudi Quraidah yang mengingkari karena khianat Bani Quraidah, disisihkan yang tua-tua yang sudah kelihatan sebe, tua atau berjenggot, penggal yang laki, bunuh. Ada dari mereka yang murdan, usia-usia belasan tahun, belum balek, yakni sebagian disebutkan dalam riwayat, beberapa dari mereka diperiksa oleh para sahabat di bagian bawahnya, kalau belum berbulu berarti belum balek. Ada bulunya masuk kepada yang disembelih, penggal kepalanya. Muhammad ibn Ka'ab termasuk yang belum ada keluar. Ininya juga masih kelimis, bawahnya juga belum keluar, maka diselamatkan. Ya, ini termasuk yang disisihkan dari tawanan, tidak dipenggal. Syahid itu ada akhirnya beliau Islam, belajar, dan termasuk alim besar ulama Islam. Kata Muhammad, innama yakdzibul kadzibu min mahanati nafsihi. Pendusta itu hanya berdusta dari kehinaan dirinya. Ini saat hina diri orang, orang akan berani berdusta. Artinya kalau orang itu mulia pada dirinya, enggak mau kedustaan. Nggak mau. Bahkan saat dia kafir, kita tahu kisah Abu Sufyan kan, saat dia musyrik saat itu dan posisinya ingin mengambil tawanan atau yang dikejar Rasulullah SAW, para sahabat, semaunya dia dusta di depan Heraklius. Oh ini Muhammad ini dan sahabatnya, oh ini perusak di kaumnya, nyuruh orang berzina, bisa saja. Oh ini orang sukanya ngerampok, oh ini orang begini, begini, rekayasa. Tapi gak mau karena mulia jiwanya, bahkan dia musyrik. Mulia, gak mau dengan yang rendah-rendah seperti itu, hina. Dia enggak dusta. Jujur apa adanya dia katakan. Memangnya kenapa dia Muhammad dan sahabatnya? Di kaumnya apa yang dia perintah? Oh, dia memerintahkan sholat, bakti pada orang tua, silaturahim. Ini apa adanya dia jujur. Padahal posisinya musuh. Perhatikan. Seperti kata Muhammad bin Ka'ab, orang tidak akan dusta kecuali karena kehinaan pada dirinya. Wa man yahun yashulil hawanu alai ma li jurhin bimayitin ilamu. Seperti disebutkan, orang kalau sudah terhina pada dirinya, terbiasa dengan kehinaan, yashulil hawanu alai, akhirnya biasa dengan yang hina-hina, yang rendah-rendah. Bagi dia enggak masalah yang hina ini. Ya karena terbiasa dengan kehinaan. Sebagaimana mali jurhin bimayitin ilamu. Orang yang sudah mati, mati perasaannya, mati nyawanya juga sudah enggak ada. Kamu sakiti kayak apa yang enggak akan tersakiti? Ada jenazah di depan kamu, kamu cubit sekuat tenagamu, ya enggak akan teriak dia yang mayit. Jangankan kamu cubit, kamu tusuk pakai paku atau seandainya boleh tentunya haram. Tapi misalnya kamu tusuk pakai pisau atau apa, ya enggak akan kesakitan dia, orang mati. Perasaannya sudah mati. Enggak akan sakit. Orang hidup enggak akan terima, enggak akan mau, jangankan pisau. Kamu cubit aja dia akan ngelawan. Karena orang mulia, enggak mau disakiti. Seperti itu pula, orang yang hina dan terbiasa dengan kehinaan, enteng untuk berdusta, untuk berbuat ini, berbuat itu. Gak malu. Gak merasa itu aib baginya. Gak merasa cacat di mata orang. Dia gak peduli dengan itu. Gak dihitung oleh dia semua itu. Akibat kedustaan. Terbiasa baginya kehinaan-kehinaan yang lain. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kelanjutannya untuk pekan depan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.